الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Terakhir kita sebutkan dalam pembahasan takfin al-mayyit, pengkafani mayit, ucapan Abu Thayyib dalam kitab Ar-Rawdah An-Nadiyah. Beliau rahimahullah mengatakan, wa laysa taktsirul akfani wal mughalatu fi athmaniha bi mahmudin. Tidaklah perbuatan memperbanyak kain kafan untuk mengkafani mayit dan berlebih-lebihan dalam masalah harga-harganya itu perbuatan terpuji. Artinya bukan perbuatan terpuji ketika memperbanyak kain kafan dan bermahal-mahalan dalam masalah harganya. Fa innahu laula wurudu syar'i bihi lakana min idha'atil mali. Karena sesungguhnya seandainya tidak ada syariat yang memerintahkannya, niscaya mengkafani mayit itu termasuk perbuatan membuang-buang harta, menyia-nyiakan harta. Artinya, kalau bukan ada perintah syariat, mungkin kita akan mengkafani mayit dengan kain yang seadanya, kain yang jelek atau yang bekas atau yang sejenisnya. Karena apa? Karena tidak bermanfaat bagi mayit. Dan kalau membeli kain khusus, maka bisa dikatakan membuang-buang harta. Tetapi karena ada perintah syariat dan disunahkan untuk 3 lapis dan berwarna putih serta yang tebal tidak tembus pandang, maka kita laksanakan. Tetapi jangan sampai ada unsur berlebihan, baik dari sisi jumlahnya maupun dari sisi harganya. Maka yang terbaik adalah yang pertengahan, tidak terlalu murah dan tidak terlalu mahal. Mengapa termasuk perbuatan menyia-nyiakan harta? Li'annahu la yantafi'u bihil mayyitu, dikarenakan mayit tidak bisa mengambil manfaat dari kain kafan. Mayit tidak bisa mendapatkan manfaat sedikit pun dari kain kafan yang melekat di jasadnya atau pada dirinya. Yang bermanfaat bagi mayit adalah doa kaum muslimin, terutama ketika sholat jenazah. Itu yang paling bermanfaat. Di antara yang paling bermanfaat bagi mayit adalah ketika kaum muslimin yang masih hidup menyolatinya. Maka sangat-sangat dianjurkan yang hadir untuk menyolati jenazah, karena itulah yang sangat-sangat bermanfaat bagi mayit. Wala ya'udu naf'uhu 'alal hayyi. Demikian pula kain kafannya melekat pada mayit, kemanfaatannya tidak kembali kepada orang yang hidup. Artinya orang yang hidup pun tidak bisa mengambil manfaat darinya. Mayit tidak bisa mengambil manfaat dari kain kafan yang melekat padanya. Demikian pula orang yang masih hidup tidak bisa mengambil manfaat darinya. Oleh karena itu ya harus sederhana, pertengahan, tidak berlebih-lebihan. Wa rahimallahu Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu haitsu qala. Semoga Allah merahmati sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, di mana beliau mengatakan innal hayya ahaqqu bil jadidi, sesungguhnya orang yang masih hidup lebih layak, lebih berhak, lebih pantas untuk memakai atau mengenakan pakaian yang masih baru. Yang masih baru. Lamma qila lahu, ketika dikatakan kepada beliau ucapan ini, sesungguhnya yang hidup lebih berhak untuk mendapatkan kain yang baru, pakaian yang baru. Lamma qila lahu inda ta'yinihi li thawbin min athwabihi fi kafani, ketika dikatakan kepada beliau di saat beliau sudah menentukan kain kafan dari salah satu pakaian yang beliau miliki untuk menjadi kafan beliau, maka ada yang mengatakan inna hadza khalaqun, sesungguhnya kain ini sudah lusuh, sudah lama, bukan kain yang baru. Tapi masih layak, walaupun lama, walaupun usang, masih menutupi aurat, masih sesuai dengan sunnah Nabi. Ketika dikatakan kepada beliau, ini kain yang lusuh, yang sudah usang, sudah lama, atau mungkin bahasa kitanya gak pantas, jelek, maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan innal hayya ahaqqu bil jadidi, sesungguhnya yang masih hidup lebih berhak untuk mengenakan pakaian yang baru. Artinya kalau ada kain kafan yang lama dan ada yang baru, maka yang lama dulu. Atau kain secara umum, kain kafan kan kain meteran, mungkin ada yang dari bahan yang bagus, bahan yang sedang, bahan yang biasa, yang sudah lama, ada yang masih baru. Maka yang masih baru dan bisa dipakai untuk orang yang hidup, dimanfaatkan oleh orang yang hidup, maka dahulukan orang yang hidup. Yang lamanya untuk mengkafani mayit, selama masih memang layak, tebal, tidak tembus pandang, dan warnanya putih serta tiga lapis, maka itu yang digunakan mengkafani mayit. Qala, kemudian terakhir, wal mar'atu fi dzalika karrajuli idh la dalila 'ala at-tafriqi, kata Syekh Al-Albani rahimahullah. Wanita dalam masalah kain kafan itu sama seperti laki-laki. Karena apa? Karena tidak ada dalil yang membedakannya. Ada dalil, cuma dhaif, lemah dalilnya atau hadisnya. Maka kembali ke hukum asal bahwasanya yang namanya wanita itu saudaranya laki-laki, maksudnya sama dalam masalah syariat, dalam masalah kewajiban syariat. Hukum asalnya sama. Salat juga ya sama gerakan-gerakannya gitu. Selama tidak ada dalil yang membedakannya, maka kembali ke hukum asal, wanita sama dengan laki-laki dalam masalah kewajiban syariat ataupun termasuk dalam masalah kain kafan, yaitu jumlahnya tetap tiga, tidak lebih dari tiga. Karena ada yang berpendapat wanita lebih layak ditutupi auratnya, sehingga pantasnya lima atau lebih dari itu. Kita katakan sunnah menjelaskan bahwasanya kain kafan itu hukumnya sama antara laki-laki dan wanita. Dan insya Allah tiga helai juga sudah cukup. Cari yang memang tebal dan tidak tembus pandang, supaya menutupi aurat mayit tersebut. Selesai pembahasan mengkafan mayit. Berikutnya, qala Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, hamlul janazati wattiba'uha, membawa atau mengusung jenazah dan mengikutinya atau mengiringinya. Qala rahimahullah wa yajibu hamlul janazati wattiba'uha. Dan wajib membawa atau mengusung jenazah dan mengiringinya, mengikutinya. Wa dhalika min haqqil mayyiti al muslimi alal muslimina. Dan perkara tersebut, mengusung jenazah dan mengiringinya, termasuk dari hak mayit yang muslim, yang menjadi kewajiban kaum muslimin yang masih hidup. Wa fi dzalika ahaditsu, dalam masalah itu atau dalam masalah ini ada beberapa hadis yang menerangkannya. Adzkuru itsnaini minha, aku akan sebutkan dua saja di antaranya. Al-awwalu, hadis yang pertama, qauluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, haqqul muslimi ala al muslimi, wa fi riwayatin yajibu lil muslimi ala akhihi khamsun, hak seorang muslim atas muslim yang lainnya, dalam satu riwayat wajib bagi seorang muslim, wajib bagi yang wajib atas saudara seorang muslim, yang menjadi hak seorang muslim. Khamsun, lima perkara. Raddus salami, yang pertama menjawab salam. Kalau memulai mengucapkan salam, hukumnya sunnah, tetapi menjawabnya wajib. Kalau yang diberi salam banyakkan, jumlahnya banyak, maka minimal satu yang menjawab. Wajibnya satu, yang lainnya sunnah. Tetapi walaupun hukumnya wajib, yang memulai salam lebih utama. Mengapa? Karena menjawab salam itu ada ketika dimulainya salam. Karena dibangun di atas memulai salam, maka memulai salam lebih utama daripada menjawab salam. Sehingga yang memulai mengucapkan salam lebih besar pahalanya daripada yang menjawabnya. Tetapi hukumnya menjawab salam wajib. Kalau tidak menjawab, dosa. Di samping juga akan menimbulkan kecurigaan atau su'udzon bagi yang mengucapkan salam. Kenapa salam saya tidak dijawab? Maka dijawab. Wa iyadatul maridhi, yang kedua, menjenguk orang yang sakit. Wa tiba'ul janaizi, yang ketiga, mengiringi jenazah. Menjenguk orang sakit ini termasuk hak seorang muslim yang menjadi wajib bagi muslim yang lainnya. Ya, minimalnya adanya menjenguknya, walaupun tidak semuanya. Yang ketiga, mengiringi jenazah. Yang keempat, wajibatu da'wati, memenuhi undangan. Yang wajibnya adalah undangan walimatul urs, pesta pernikahan. Adapun undangan yang lainnya, hukumnya sunnah. Watashmitul atisi, yang kelima, menjawab orang yang bersin ketika yang bersinnya mengucapkan alhamdulillah, maka yang mendengarnya mentashmit dengan mengucapkan rahimakallah, yarhamukallah, alhamdulillah, yarhamukallah. Dia mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Mengapa? Karena bersin itu nikmat. Bersin itu proses mengeluarkan kuman ataupun penyakit dari dalam tubuhnya, sehingga menjadi kenikmatan bagi orang yang bersin, dan terasa nikmat ketika bersin. Selama bersihnya jumlahnya 3 kali, Kalau lebih dari 3 kali sudah masuk penyakit, maka bukan yarhamukallah, afakallah, semoga Allah menyembuhkan. Tapi kalau 1-3 maka ini nikmat, bukan penyakit. Kita doakan yarhamukallah. Nah, yarhamukallah hukumnya wajib bagi setiap yang mendengarnya, tidak bisa diwakili oleh salah satu. Jadi kalau yang mendengarnya 10 orang maka semuanya mendoakan yarhamukallah, beda dengan menjawab salam cukup 1 orang saja. Hadis muttafaqun alaih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Ada tambahan dalam riwayat Imam Muslim, wa idzan sahaka fansahhu fansah lahu. Dan apabila saudaramu istansahaka minta nasihat kepadamu, fansah lahu, maka nasihati dia. Jadi kewajiban seorang muslim ketika diminta nasihat untuk menasihatinya. Atsani, hadis yang kedua, qauluhu aidan, sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga, udul maridha wattabi'ul janaiza tudzakkirkumul akhirata. Jenguklah orang yang sakit, tengoklah orang yang sakit dan iringilah jenazah. Niscaya perbuatan tersebut, menengok orang sakit dan mengiringi jenazah, akan mengingatkan kalian kepada negeri akhirat, sehingga sangat besar manfaatnya, menjadikan hati kita lembut dan ingat akhirat, tentunya akan memperbaiki amalan kita, menjadikan kita akan memperbaiki amalan kita, berbenah diri dan meningkatkan amalan soleh. Kenapa? Orang ini sakit, saya pun jadi sakit. Yang sakit akan meninggal, saya pun akan meninggal. Dengan pula ketika mengiring jenazah, ini sudah meninggal, saya pun akan menyusulnya. Maka akan mengingatkan dia atau kita kepada akhirat, sehingga menjadikan kita berbenah dan memperbaiki amalan kita. Hadis dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. InsyaAllah yang berikutnya tentang tingkatan mengiring jenazah kita sampaikan nanti pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.